Dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibn Hajar serta syarahnya Subulus Salam karangan Syekh As-Sanani rahimahullah taala, di mana kita sedang membaca hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kitab di dalam bab adab-adab qada hajat. Dan di sana kita telah membaca beberapa buah hadis berkenaan dengan qada hajat, zikir yang dibaca ketika masuk ke tandas ataupun ingin qada hajat. Maka kita akan teruskan lagi hadis-hadis yang berikut, iaitu di dalam muka surat surat 184. Betulah. Saya buka mana di depan. Kita ingat buka bahasa Arabnya, saya pergi sana. Kita jumpul lah. Jadi hadis yang ke 87 tu. Nah. Jadi berkata pengarah kitab Imam Allah Ta'ala wa Jabir bin Radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddha ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā 'an ṣāhibihi wa lā yataḥaddathā fa inna Allāha yaqutu 'alā dhālik rawāhu wa ṣaḥḥahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattani wa huwa ma'dhūl. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang yang ingin buang air besar, maka hendaklah masing-masing bersembunyi dari yang lainnya dan janganlah keduanya saling berbicara, kerana yang demikian itu sangat dibenci Allah. Diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Qattan, tetapi hadisnya ma'lul, yakni cacat. Baik, kita lihat sedikit biografi perawi. Ibnu As-Sakan Al-Hafiz Al-Hujjah Abu Ali Sa'id bin Uthman bin Sa'id bin As-Sakan Al-Baghdadi pernah tinggal di Mesir, lahir tahun 294 Hijrah. Perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar. Dia mengumpulkan dan menyusunnya. Reputasinya tidak diragukan. Ramai ulama hadis yang meriwayatkan hadis darinya. Dan dia wafat pada tahun 353 Hijrah. Jadi ini adalah Ibnu As-Sakan. Beliau dikira sebagai tabaqah Ad-Darqutni. Ini beliau datang selepasnya imam-imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Dan Ibnu Qattan pula sebagaimana ada dalam kitab, beliau adalah Al-Hafiz Al-Allama Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Abdul Malik Al-Farisi yang dikenal dengan Ibnu Qattan. Jadi Ali Ibnu Qattan, dan dia adalah ulama hadis yang paling dalam ilmunya, paling banyak hafal tentang nama-nama perawi hadis dan paling teliti dalam periwayatan hadis, juga memiliki banyak karangan. Dia meriwayatkan hadis dan mengkajinya. Dia menulis kitab Al-Wahmu Wal-Iham yang disusun sebagai syarah kitab Al-Ahkamul Kubra karya Abdul Haq. Kitab ini sebagai bukti kekuatan hafalan dan pemahamannya. Akan tetapi dia merasa kesulitan dalam hal nama-nama perawi hadis. Dia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 628 Hijrah. Jadi antara dua perawi ini, kita dapati bahawa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sebagai mensahihkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Di sini terdapat permasalahan. Kita kembali kepada matan hadis tersebut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai akhirnya disebut dekat situ diriwayatkan rawahu. Lepas tu kalau kita lihat terjemahnya, dan disahihkan. Jadi adakah diriwayatkan oleh Ibnu Sakan, diriwayatkan oleh Ibnu Qattan? Jadi jawabnya, Ibnu Hajar pengarang kitab, dia cuma sebut rawahu saja, diri dia meriwayatkan, tapi tak sebut siapa yang meriwayatkan. Ya, sebab tu kata ulama ni antara kemusykilan, kerana Ibnu Hajar seolah terlupa nak sebut siapa yang melawikan meriwayatkan hadis ini. Walau bagaimanapun, di dalam sebagian nuskah, antara nuskah Amin Al-Fati, beliau ada sebut rawahu Ahmad wa sahahahu, macam tadi lah, Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan. Yang ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Tapi mereka telah mencarinya dalam kitab Musnad Imam Ahmad, mereka tak jumpa hadis ini. Yang ini hadis yang diriwayatkan daripada Jabir dengan lafaz ini. Tapi mereka jumpa hadis lain dengan lafaz ini, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada pun daripada Jabir, tak ada. Jadi ini antara mungkin orang kata kesilapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi yang betul hadis ini bukan riwayat Jabir, tapi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kalau itu riwayatnya, maka ia memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan ia diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Ibnu Majah. Dan ramai lagi lah, Hakim Al-Baihaqi dan lain-lain lagi. Tapi kalau kita nak tasriknya lebih kurang, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kalau cari, jumpa. Tapi kalau daripada Jabir, takkan jumpa lafaz ini. Boleh? Kemudian penyakit hadis ini, oleh kerana syarah kitab telah membawanya di dalam kitab, kita baca kitab ya, tafsir hadis. Jadi hadis di atas dinilai cacat. Wahuwa ma'lul, ini adalah hukum daripada siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi dia bawa hadis ini, dia sendiri kata riwayat ini cacat. Dan sebelum itu dia dah bawa kan perawi ataupun ulama yang mensahihkan hadis ini, itu Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Ibnu Qattan. Tapi pada penilaian beliau sendiri, hadis ini cacat. Baik, dan dengan tentu menyebutkan cacatnya dalam asyarah, iaitu yang dikatakan oleh Abu Dawud bahawa ia tidak menisbahkannya kepada Ikrimah bin Ammar Al-Ajli Al-Yamani, dan dijadikan hujah oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Hanya saja hadis itu dinilai lemah oleh sebagian ulama hadis. Mereka menilai lemah hadis dari Ikrimah yang melalui sanad Yahya ibnu Abi Kathir, sementara Muslim telah meriwayatkan hadisnya dari Yahya bin Abi Kathir. Dan Al-Bukhari juga menjadikan syahid hadisnya dari Yahya ibnu Abi Kathir. Jadi sebelum kita teruskan, mempening sikit, kita lihat sanadnya. Kita pulang tadi. Baik. sini, sanadnya tinggilah. Ingat. Semuanya datang daripada Ikrimah. Dekat sini sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Isu dia adalah pada Ikrimah ni. Ikrimah ni banyak ulama kata lemah. Tapi masalahnya Imam Muslim kata dia apa ni? Fikah. Ataupun Imam Muslim gunakan riwayat Ikrimah. Dan Bukhari juga pakai. Tapi Bukhari tak pakai dalam usul Sahih Bukhari, tetapi sebagai saksi. Menunjukkan mengikut Bukhari dia adalah lemah, tapi boleh pakai dalam dalam syahid, dalam saksi. Eh? Dan kita ada isu lain selain daripada Ikrimah ni, setakat dia je mereka mempertikaikan riwayat Ikrimah kalau daripada orang yang spesifik, iaitu Yahya bin Abi Bakar. Ada ulama kata semua riwayat Ikrimah daripada Yahya bin Abi Bakar, kata Yahya bin Zaid ni seorang ulama Jarrah Takdim, semua riwayat macam ini adalah lemah. Kalau Ikrimah dari Yahya bin Abi Bakar. Tapi Muslim dia riwayatkan Ikrimah dari Yahya bin Abi Bakar. Jadi apa makna yang sekarang ni? Hadis ini khilaf di kalangan ulama. Semua balik pada situ, pada riwayat Ikrimah daripada Yahya bin Abi Katir secara spesifik. Dan Ikrimah tu secara apa ni? Secara umum. Masalah ke tidak ni? Masalah. Nak ikut Imam Muslim ataupun nak ikut ulama-ulama lain? Kebanyakan ulama kata Ikrimah ni lemah. Tapi kita punya Sahih Muslim, kita akan jumpa nama Ikrimah ni daripada Yahya bin Abi Katir. Nah. Jadi pada Bukhari dia lemah, pada Imam Muslim dia kuat. Jadi Imam Bukhari tak pakai dia, cuma pakai untuk saksi. Imam Bukhari kata dia muttaribul hadis. Hadis dia berguncang, maknanya selalu salah-salah. Jadi oleh sebab itu ada khilaf, ada ulama yang sahihkan hadis ini seperti Ibn Sakan, Ibn Sakan dengan Ibn Fattan, ada yang mencacatkannya. Baik. Jadi kalau nak bahaskan panjang lagi, ada beberapa tanda dalam sanad ni ada ittirab, ada kegoncangan di dalam sanad ini. Yang mereka kata betul lah kalau gitu datangnya daripada daripada Ikrimah. Jadi kecacatan ini ni memang tak nampak, tengok cantik. Tapi rupanya kat dalam tu ada apa ni? Ada kecacatan yang mencacatkan tapi tersembunyi. Saya dah katakan kalau dah orang ulama kalau sebut maklul je, yakni muallah ataupun riwayat ini cacat, maka itu dia bukan level kita lagi, dia dah level ulama besar. Jadi wallahu alam. Tapi kita nak lihat jugalah pembahasannya sedikit, kita tengok mana kita boleh faham. Saya baca sekali lagi ataupun renggan kedua. Abu Daud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis larangan berbicara ketika sedang buang air dari Abu Sa'id dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Right? Tetapi mereka semuanya meriwayatkannya dari riwayat Iyad bin Hilal ataupun Hilal bin Iyad. Betulnya Hilal bin Iyad. Al-Hafiz Al-Mundiri mengatakan, saya tidak mengetahui cacat dan ketidakadilannya. Dia termasuk rawi yang majhul, yang tidak dikenal identitasnya. Jadi rupanya ada satu lagi kecacatan. Siapa pula Hilal bin Iyad tersebut? Dia adalah majhul mengikut Ibn Mundir. Hadis tersebut kalau nak nota kaki tu, kata Ibnu cerita Syekh Al-Bani, hadis ini hadis dhaif. Seharusnya diletakkan kat sini yang nota kaki 87 ataupun 281. Saya rasa Al-Bani tak hukum dekat situ sebab hadis ni bukan daripada Jabir, daripada orang lain, daripada Abu Sa'id. Jadi dia letakkan hukumnya dia di hadis Abu Dawud ini. Baik, kembali kepada pembahasan. Hadis tersebut adalah dalil wajibnya menutup aurat dan larangan berbicara ketika buang air. Dari mana dapat hukum ini? Daripada nas hadis idza tarawwata rajulani, apabila dua orang lelaki pergi untuk qada hajat, yakni buang air besar. Tarawwat maknanya buang air besar. Fal yatawara. Jadi ini satu hukum perintah daripada Nabi SAW, hendaklah dia menutup auratnya, maknanya dia menyembunyikan dirinya daripada kawannya yang lagi satu. Fal yatawara. Fal yatawara maknanya berjauhan pun boleh, berjauhan daripada kawannya. Macam mana di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang amalan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, bila dapat anak perempuan, ya tawara minal qawmi min su'i ma busyir bih. Bila dapat anak perempuan, dia akan jauhkan dirinya, bersisih, menyisihkan kaumnya kerana buruknya berita yang diberikan kepadanya bahawa dia dah dapat anak perempuan. Jadi mereka amat benci bila dapat tahu bahawa isterinya melahirkan anak perempuan. Kemudian kalau benci je tak apa, mereka terus apa? Dah besar sikit mereka tanam hidup-hidup, buat dari banat. Walidhal ma'udhu datu su'ilat. Apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, bi'ayyi dhanbin qutilat, dengan dosa apakah dia dibunuh. Nah, jadi tawara atau tawara boleh makna menjauhkan diri daripada orang ramai. Dalam hadis ini ada dua orang yang dua-dua boleh datang rasa nak buang air besar. Baik, kata Nabi SAW, ialah kalau dah datang rasa buang air, tapi syaratnya hendaklah mesti tawara, maknanya jauhkan daripada masing-masing. Dan inilah sunnah Nabi SAW. Kadar ini memang betul. Kadar ini maknanya terdapat di dalam hadis-hadis lain. Dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak qada hajat, maka dia akan menjauhkan dirinya. Sebagaimana saya tak siap, saya ada di dalam hadis sebelum ini, hadis Muawiyah. Dia akan pergi jauh-jauh. Jadi di sini sama juga, pergi jauh-jauh. Di sini maknanya sahih. Supaya apa ni? Supaya tak dilihat auratnya oleh orang lain. Itu jelas. Kullu wahidin minhuma an sahibihi. Nah, setiap orang daripada kawannya. Dan larangan yang kedua adalah wala yatahaddatha, ataupun satu perintah, satu larangan, dan janganlah mereka berdua berkata-kata. Adakah tak boleh berkata-kata ini ketika qada hajat, ataupun ketika tengah jalan nak qada hajat, ataupun setelah selesai qada hajat jalan sama-sama berbual? Yang tak boleh berbual ni bila? Ha? Ketika berkata hajat. Waktu nak pergi boleh berbual lah. Alamak, sikit perut dia tu, aku pun sikit perut. Kalau apa lagi topik nak cakap, tentu cakap pasal sikit perut. Kau bawa air tak? Kau tak bawa air, kau bawa air. Kalau gitu masih boleh lagi, so, tak ada lah. Tak dimaksudkan dalam hadis ini. Sebab hadis ini kata idza tarawwata, bila mereka berdua nak qada hajat besar dia tu, maknanya ketika dia sedang qada hajat besar, jangan dia berbual. Jadi bila sampai spot dia nak qada hajat, jangan dia buat-buat. Macam dah belum tu semua tak boleh lah. Apa lagi berbual? Cerita-cerita yang apa ni, kita katakan panjang lebar yang tak ada faedah. Wala yatahaddatha. Baik, kemudian Nabi SAW jelaskan hukumnya. Fa'innallah, kerana sesungguhnya Allah amat murka terhadap yang demikian. Fa'innallah yamqutu ala dhalik. Al-maqtu maknanya syadidul ghadab, kemurkaan, kemarahan yang amat sangat. Lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. Jadi kata Allah SWT, kemurkaan Allah terhadap kamu lebih buruk daripada kemarahan kamu daripada ke atas diri kamu sendiri. Sebab apabila kamu diajak kepada iman, kamu kufur. Jadi ketika itu mereka membenci diri mereka sendiri, Allah lebih benci kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Itu awal surah Shaf, wahai orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak lakukan? Telah besarlah kemurkaan Allah terhadap orang yang kata apa yang dia tidak lakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Jadi bukan sekadar ghadab tapi dia syadid, yakni kemurkaan yang besar. Jadi ini menunjukkan perbuatan ini dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Jadi kalau orang tanya hukumnya, dosa. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Dosa besar. Tapi kalau orang katakan ini bukannya bab ibadat, ini bab solat ke? Ini bab tahara ke? Bab haji ke? Ataupun ini adalah bab adab? Jawabnya dia bab adab. Ada ulama menggunakan kaedah bahawa kalau larangan berkaitan dengan bab-bab adab, mereka tak anggap dia sebagai haram. Kalau dia adalah larangan dalam bab-bab ibadat, maka mereka kata ketika itu larangan itu haram. Ini kaedah digunakan oleh sebahagian ulama. Ada ulama tak beza kan? Apa juga larangan, asal dia haram. Walaupun pakaian, walaupun rambut, walaupun janggut, walaupun apa, mereka kata asal larangan mesti haram. Walaupun dia makan minum, jadi mereka katakan dia haram. Ada pendapat lain, kita katakan jadi kalau di dalam bab pakaian lah, ataupun dalam bab rambut lah, ataupun dalam bab kuku lah, dalam bab apalah dan sebagainya, makan minum, larangan-larangan ini adab saja, ia bukan menunjukkan kepada haram. Jadi yang benar dalam masalah ini, kalau nak bahaskan, susah juga. Ikut asal semua sepatutnya haram, tapi mereka dapati bahawa di sana ada tanda-tanda dalam bab-bab adab itu bukannya haram. Contohnya Nabi SAW pernah nak makan bersama dengan beberapa orang, dan kat situ ada seorang budak kecil, gulam. Jadi Nabi SAW pun kata kepada budak itu, ya gulam, kul biyaminik, ya gulam samillah, wa kul biyaminika, wa kul bimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah dan baca dan makanlah daripada dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah daripada yang berdekatan denganmu. Dia ada tiga perintah kat situ. Yang pertama, bacalah bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan daripada yang dekat-dekat. Jadi untuk ulama yang mengatakan bab adab bukannya haram ataupun wajib kalau diperintah, perintah ini ditujukan kepada siapa? Orang dewasa ke pada budak kecil? Pada budak kecil. Budak yang belum baligh. Ulama maknanya budak yang belum baligh. Dan asalnya budak yang belum baligh, mana ada haram, mana ada wajib? Tidak. Yang ada haram, yang ada wajib ini, ada hukum-hukumnya adalah orang yang mukallaf, yang ini orang yang telah baligh. Jadi menunjukkan bahawa makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan daripada yang dekat-dekat dulang dekat pinggan dia, itu semua bukan menunjukkan kepada wajib ataupun haram, tapi hanya sunat, hanya adab sahaja. Ini pembahasan daripada sudut usul fiqh ni, kita boleh jumpa dalam kitab-kitab usul fiqh. Nah, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam beberapa kitabnya, beliau miring kepada pendapat ini. Jadi beliau kata dalam bab adab asalnya bukan wajib, yakni bukan haram, tapi sunat. Tapi kalau dalam bab ibadat asalnya adalah wajib, asal dia adalah, kalau larangan adalah haram, sebab ibadat kita tak tahu sebab dia. Tapi kalau bab adab kita tahu sebab dia, ni nak apa ni dalam bab adab. Tapi beliau mengatakan kecuali di sana ada tanda-tanda bahawa perintah dalam adab itu perintah yang wajib, bahawa larangan dalam bab adab itu adalah larangan untuk haram. Jadi contohnya, walaupun budak kecil tu tak ada wajib, tak ada haram, dia belum mukallaf, ya kan? Tetapi Nabi SAW pernah sabda kepada umat secara umum bahawa jangan kamu makan dan minum dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Kenapa? fa inna syaitana ya'kulu bi shimali, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya. Kalau dah syaitan masuk je dalam apa-apa, dia dah jadi apa? Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Sebab syaitan adu, musuh kamu yang nyata adu wa mubin. Baik. Jadi ini mengeluarkan perintah tadi daripada sunat, kerana adab dia dah keluar daripada kepada wajib. Jadi ini kaedah macam lebih tepat kalau kita nak ikutkan. Jadi sama juga pakaian, rambut, jambut dan sebagainya. Asalnya kalau ikut kaedah Syekh Fahmi rahmatullah, asalnya ni semua sunat. Kecuali ada tanda bahawa ia keluar daripada sunat kepada wajib. Okay, contohnya bab apa ni? Panjangkan pakaian, isbal. Asalnya patutnya ikut kaedah ni adab aja pakaian, bukan ibadat. Jadi patutnya sunat aja ataupun makruh aja kalau labuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Tapi di sana ada larangan, dia larangan lain. Larangan dia semua yang di bawah buku lali, kat mana? Kat neraka. Oh, dah masuk neraka, dia macam masuk syaitan lah. Dia dah jadi apa? Dia dah serius. Dia dah jadi haram. Jadi asal dia adab, tapi dia keluar jadi haram. Boleh? Sebab janggut juga sama, asalnya tak ada apa-apa. Ini adab aja patutnya. Tetapi Nabi SAW khaliful majus, khaliful musyrikin, arkhul leha, panjangkanlah, biarkanlah janggut, dan bersalahanlah dengan majusi dan musyrikin. Bila masuk majusi, masuk musyrikin, dia dah cerita lain. Sebab haram hukumnya tersyabuh dengan kufar, yang ini menyerupai orang-orang kafir. Sebab tu dia jadi haram. Kalau tidak ada tanda-tanda yang mengeluarkannya daripada haram ataupun daripada wajib di dalam bab-bab itu, dia kekal kepada sunnah sebagai hukum-hukum sunnah. Boleh? Jadi macam doa-doa Nabi SAW buat gini, buat gini, buat gini, dan dia bukan dalam hal-hal ibadat, Nabi perintah sekalipun, maka mengikut kaedah ini bahawa dia bukan wajib walaupun perintah, tapi dia masih sunnah. Sampai kita jumpa dalil ataupun karina yang mengeluarkannya daripada sunnah. Ini ada satu masalah usul fiqh yang amat penting. Dan kenapa ulama khilaf semua pasal ni? Kalau kita tahu satu usul, satu kaedah, yang lain semua kita senang. Jadi kita pun tak gabrah bila kita dengar ulama fatwa macam ini, ulama itu pula fatwa macam itu. Okay. Jadi kita kena faham bahawa terdapat khilaf daripada sudut usul fiqhnya sendiri. Boleh? Nah, jadi dalam hal ini, walaupun dia dari sudut adab, tapi ini bukan sunat sahaja. Bukan maknanya masih lagi boleh berbual walaupun tengah buang air besar, ataupun boleh apa ni, dekat-dekat bila buang air besar, dia tengok dia, tengok dia, alhamdulillah, tak ada. Konon-konon ni adab saja. Tak, ya betul ni adab ke bukan? Adab, tapi ni dah kira adab sunat ke adab wajib? Adab wajib. Dalilnya fa innallaha yamqutu ala zalika, kerana sesungguhnya Allah murka terhadap yang demikian. Itu kalau hadis ini sahih. Dan kita tahu bahawa yang sahih cuma bahagian depan aja, bahawa Nabi SAW bila nak qada hajat, dia akan menjauhkan dirinya sampai orang tak nampak dia. Adapun yang lain-lain itu semuanya mengikut ulama, juga adalah riwayat yang ma'lul dan cacat. Walau bagaimanapun, boleh tak kita amalkan hadis ini walaupun dia hadis yang lemah? Jawabnya boleh, sebab maknanya betul. Maknanya betul, sebab menutup aurat ataupun menyembunyikan diri daripada orang ketika qada hajat, wajib hukumnya. Mana boleh tunjukkan apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda terhadap dua kubur, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kadir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wa amma al-akharu fakana la yastatiru min al-daul. Dua kubur ini sedang diadab, dan tidaklah mereka diadab kerana sesuatu yang susah, yang besar. Senang saja sebenarnya. Ada pun yang pertama, dia selalu menggunjing, tak gunjing, mengumpat orang. Yamshi bin namimah, namam. Baik, ada pun yang seorang lagi, maka dia tidak menutupi ketika dia buang air kecil. As-sitr yastatiru, itu ikut lafaz dalam sahih Muslim. Jadi kalau ikut lafaz ini, maknanya dia tidak tutup auratnya ketika qada hajat. Ada riwayat lain, la yastanzihu, tidak membersihkan. Ini maknanya lain pula, dia tak istinja betul-betul. Jadi dulu samalah, dua-dua antara dosa yang besar. Dosa besar ke dosa kecil? Mengumpat dengan tak istinja betul-betul, tak tahu barat, dosa besar. Kenapa? Sebab ada azab, azab kubur. Tak pandai pun. Jadi bukan bab apa. Jadi sebab itu, sebab itu kita mesti sampaikan hadis. Kita baca dalil, kita mesti cari dalil. Sebab bila kita dengar dalil, riwayat dia dengan lafaz dia, baru kita nampak tu kat situ. Sebenarnya apa? Manakah bahagian yang dijadikan hujah, yang dijadikan hukum? Sebab tu Nabi SAW kata, Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fahafizala farawa kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah mereka yang, atau seorang yang mendengar kata-kataku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia meriwayatkannya, ada kama sami'ah, sebagaimana dia mendengarnya. Perhatikan, sebagaimana dia mendengar. Kemudian Nabi SAW kata, farubba sami'in aw'a ataupun afqahu minal minal rawi, atau terlupa saya. Kemungkinan orang yang disampaikan itu lebih fakih, lebih faham tentang hadis itu daripada orang yang mendengar, minas samit, daripada orang yang mula-mula mendengar. Sebab apa? Bila diriwayatkan secara full dengan lafaznya, mungkin orang yang lain, orang lain yang yang dengar daripada kita, bukan langsung daripada Nabi SAW, mungkin dia akan dapati dekat situ beberapa faedah, beberapa hukum-hukum yang tidak terperasan oleh orang yang mula-mula dengar. Kalau sampai ke bawah lagi, mungkin ada orang nampak lagi benda-benda lain. Sebab tu faedahnya riwayat secara secara penuh. Sebab tu ulama Ustaz Payah cuba menghafalkan hadis dengan lafaz ni. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang boleh ke tak boleh meriwayatkan hadis secara maknanya saja. Dan yang jelas, mereka katakan tak boleh riwayatkan hadis dengan makna kecuali, kecuali orang itu bagus dalam bahasa Arab dan dia faqih, dia tahu makna hadis tersebut. Jangan ini larangan, dia kata ini perintah, balik pula. Ataupun Nabi SAW maksudkan yang lain, dia faham yang lain, dia riwayat dengan makna, itu pun tak boleh. Jadi mesti orang itu bagus bahasa Arabnya dan dia faqih, dia faham hukum di dalam hadis tersebut. Sebab tu sahabat-sahabat boleh riwayatkan dengan makna, sebab sahabat-sahabat bagus bahasa Arab dan sahabat-sahabat memang faqih, memang faham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Adapun orang lain yang mungkin baru aja apa ni, baru belajar dan sebagainya, maka dia perlu riwayatkan hadis itu secara secara sempurna. Boleh? Baik, apa lagi ada dalam kitab ni? Hadis tersebut adalah dalil wajibnya menutup aurat dan larangan berbicara ketika buang air besar. Pada dasarnya, larangan itu menunjukkan hukum haram dengan alasan adanya kemurkaan Allah atas pelaku perbuatan itu sebagai tambahan dalam menjelaskan keharamannya. Akan tetapi dalam kitab Al-Bahar diklaim bahawa tidak ada kesepakatan ulama akan keharamannya dan larangan itu makruh. Jika ada ijma', tetapi jika tidak, maka kembali kepada hukum asalnya, iaitu haram. Ketika buang air, Rasulullah SAW tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Ini dalil bahawa makna hadis ini betul, iaitu tak boleh bercakap. Tadi kita dah katakan tak boleh apa ni? Tak boleh tunjukkan aurat. Yang kedua adalah tak boleh bercakap. Dalilnya adalah Rasulullah SAW. Daripada riwayat Ibnu Umar, ada seorang lelaki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Pemuda itu mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab. Hadis riwayat Muslim. bukan Bukhari yang riwayatkan tadi, selain Bukhari, Imam Muslim riwayat. Jadi kata ulama, kalau jawab salam yang hukumnya wajib, Nabi SAW tak mahu jawab, macam lepas tu keluar, dia tayamum, lepas tu baru dia jawab salam, apalagi cakap-cakap biasa, lagilah tak boleh. Itu dalil mereka. Jadi kalau terlupa nak baca doa masuk tandas contohnya, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith, dah masuk dalam tandas, boleh tak baca qada, kita kata kan? Jawabnya tak boleh, pasal dah masuk tandas. Kalau sedang qada hajat, lagi-lagi tak boleh. Hampir ijma ulama tak benarkan kita bercakap dengan tanpa hajat ketika qada hajat. Nah, jawabnya jelas bahawa itu adalah kita dalam keadaan yang apa ni, yang amat apa ni, yang amat buruk, kita katakan yang ni qada hajat itu, sampai kita dilarang, dan selain itu dilarang kita bercakap-cakap. Jadi ini daripada sudut adab. Di hadis yang berikutnya, hadis ke-88, wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassa ahadukum dakarahu bi yaminih wa huwa yabul wa la yatamassa min al-khala'i bi yaminih wa la yatanaffas bil ina, muttafaqun alaihi wa lafzhi Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia sedang buang air kecil, dan janganlah menggunakan tangan kanannya ketika beristinja dari buang air besar, dan jangan dia meniupkan nafasnya ke dalam bejana. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Muslim. Jadi hadis ini hadis yang sahih, tidak ada keraguannya, tak perlu kena periksa sanad dan seterusnya. Jadi pembahasan kita langsung kepada fiqh ataupun hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Jadi hadis ini ada tiga hukum, ada tiga larangan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, jangan sentuh tangan kanan. Jangan sentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dan kemudian dalam keadaan tertentu, wahwa yabur, ketika dia buang air kecil. Nah, ini yang pertama, kita ambil satu-satu dulu. Zahirnya halal ke haram sentuh kemaluan bagi lelaki lah dengan tangan kanannya ketika dia buang air kecil. Zahirnya larangan. Ini adab ke ibadat? Itu dia. Balik semula pada khilaf usul tadi. Jadi kalau siapa yang berpendapat dalam bab adab saja dia sunat, atau ini kalau larangan makruh, dia akan kata dekat sini pun makruh. Barang siapa yang umumkan asal larangan saja haram, maka dia pun akan kata dalam bab ini haram. Yang kita pun tak payah gaduh-gaduh, nah, semua istihad masing-masing. Jadi siapa yang nak kata dia haram, bagi mereka yang kata dia adab tapi dia haram, dia mesti tunjukkan dalil bahawa dia haram, bukan setakat makruh. Dan zahirnya dia dalam untuk lelaki, sebab ahadukum lelaki, kemudian zakar lelaki, lelaki. Jadi perempuan kalau pegang faraj ketika buang air kecil, boleh ke tak boleh? Kalau ikut zahir hadis ini, zahir tau, tak apa, boleh. Ini untuk lelaki saja. Macam? Tapi kalau siapa yang kata, kita kiaskanlah faraj perempuan dengan zakar lelaki, jadi dua-duanya tak boleh, sama ada makruh ataupun haram, kau setuju tak setuju? Kias dalam bab ini. Kalau nak kias, ada syarat ke tak ada syarat? Ada, semua kata ada. Tapi apa syarat ni? Ibadat boleh syarat tak ibadat ke? Ibadat boleh, ibadat tak boleh kias. Selain daripada ibadat boleh kias. Apa yang cakap awak macam itu? Sebab itu tak dapat, bukan kaedah. Banyak kita kias dalam ibadat. nak ikutkan sampai akidah pun ada kiasnya. Cuma kias dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan itu, bukan kaedah yang betul. Kalau awak belajar macam itu adalah sesuatu yang umum, kaedah umum, tapi dia ada lagi pembahasannya. Semua benda boleh kias. Banyak kita kias ibadah lelaki dengan perempuan sama, ibadah juga. Baik, syarat kias mula-mula sekali mesti ada dua isu. Mesti ada asal, mesti ada cabang. Asal ni apa? Asal maknanya sesuatu yang telah ada hukumnya dengan nas. Baik. Kemudian cabangnya sesuatu masalah yang tak ada hukum sebab tak ada nas. Dan yang kedua mesti ada apa? Ini ketigalah. Satu ada asal, satu ada furu', satu lagi ada illah. Yang ini ada sebab yang sama antara dua-dua ni. Ini tiga je, tak susah lah. Kias pertama kita ada asal, yang kedua ada cabang, buruk. Yang ketiga kita ada kalau tak ada ni, dia tak boleh kias. Dan setiap ini ada pembahasan dia. Asal maknanya contohnya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Kita ada asal contohnya, asal harap tu harap, senangnya lah, ni favorite harap. Ini asal. Kita ada cabang ganja. Kalau kita ada illah ke tidak? Illah dia apa? Sebab dia memabukkan. Arak ni diharamkan kerana dia memabukkan ke kerana dia bawa busuk, atau kerana dia mahal, atau kerana dia tak sedap? Dia banyakkan arak ni. Kepasal-pasal dia dalam botol, kalau dalam kawan boleh contohnya. Atau sebuah orang kafe yang minum, tak kan? Pasal dia air kencing syaitan ke bukan? Yang paling tak yang dia adalah memabukkan. Yang lain tu semua sifat juga, tetapi dia bukan yang core lah kita katakan, primary, yang buatkan arak itu haram. Ini dia. Dan kita selamat, tak payah susah nak cari illah ini. Sebab illah nak cari ni susah. Sebab Nabi SAW dah kata kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin muskir wa kullu muskirin haram. Setiap arak itu mabukkan, atau setiap yang mabukkan itu arak, dan setiap arak itu adalah haram. Dia jelas diharamkan kerana dia memabuk. Kalau kita tak tahu ni, susah tau. Okay, yang keempat hukum dia haram. Cuma illah ini, syarat illah ini mesti wujud dekat apa? Dekat dalam cabang. Illah diharamkan arak yang dekat dalam asal ni mesti wujud dekat dalam cabang. Kalau tak ada, tak. Jadi kalau ada ganja yang tak memabukkan, haram ke tidak? Tak haram. Ha. Kalau ada minuman yang tak memabukkan, tak haram. Walaupun dia tulis dekat situ jelas-jelas, ini adalah beer. Dia tulis beer, dia tulis whisky, dia tulis apa lagi, todi dan sebagainya. Tapi tak memabukkan. Jadi haram tak? Tak. Baru adil. Jadi diharamkan kerana yang mabukkan. Jadi itu juga yang lain-lain. Judi haram. Kenapa haram? Semua kawan kena letakkan kat situ. Lepas tu nak pastikan ini haram tak? Nak kias tak dengan judi? Pastikan dia ada sifat-sifat sama dengan judi contoh. Baik, kita punya masalah pasal apa? Bukan pasal arak, bukan pasal judi. Pasal nak kiaskan zakar dengan faraj. Jadi sekarang awak kurang apa? Awak dah ada asal, awak dah ada farak, cabang, awak dah ada hukum lah, sama ada haram ataupun makruh eh. Awak kurang illah. Kenapa diharam? Dia nak tak nak awak kena cari juga. Kenapa agak diharamkan kita pegang, kita sentuh zakar itu dengan tangan kanan ketika buang air kecil? Baik, maknanya kalau pegang dengan tangan lain boleh tak? Boleh. Awak ada tangan lain selain kanan? Ada. Tangan apa? Kiri. Okay, senang. Ni kau suka buat kecil senang lah. Kadang orang tua pun dia kena kena gerakkan otak dia sikit. Baik, kalau pegang dengan tangan kiri, haram ke tidak? Tidak haram. Jadi apa beza kanan dengan kiri? Kita nak tahu elah. Ha? Eh, kalau awak cuci tak apalah. Ada kalau awak tak makan, haram juga. Awak kalau pakai sudu, pakai garpu, orang suapkan, baru kahwin. Awak, ya betul. Adakah dilarang pegang ni kerana najis? Kalau najis, kanan kiri sama. Jadi maknanya dia bukan pasal najis eh? Ialah najis bukan. Walaupun ada ulama sebutkan ini dah tentu lemah. Jadi apa beza kanan dengan kiri? Yang ini awak kena keluar beyond the whiteboard, beyond the classroom, beyond ni semuanya. Apa beza kanan dengan kiri? Apa yang awak tahu dalam Quran tentang kanan dan kiri? Mulia, that's all. Senang aja. Sekali pendeknya, kanan itu sesuatu yang dimuliakan dalam Islam, dalam Quran disebutkannya yamin secara mufrad, secara singular, tapi disebut syama'il, yakni kiri secara plural. Dan kaedah bahasa Arab, kalau sesuatu itu disingularkan padahal sepatutnya dipluralkan, menunjukkan dia mulia. Dalam surah itu semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kanan, yang kiri, tapi yang kanan tu disinggulakan. Jadi ini menunjukkan mulianya yang kanan. Ini ada beberapa hadis bahawa dulu tangan Allah SWT itu yamin, yakni kanan, yang dulu mulia. Tak ada kiri, tak ada kanan. Jadi tak boleh samakan dengan sifat manusia. Macam mana? Jadi apa ilahnya gagap? Ilahnya kerana memuliakan tangan kanan dan jangan menyentuh kemaluan, sebab kemaluan kira buruk lah. Kita nak sentuh dengan kiri tak mengapa. Baik, ada tak makna tersebut di dalam kemaluan wanita? Jawabnya apa? Ada. Sebagaimana ada makna tersebut, yakni makna nak muliakan tu di dalam kemaluan lelaki. Jadi kiasnya boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi bukan pasal ibadat ke muamalat ke apa semuanya, cukup tak rukunnya, cukup syaratnya, maka kita boleh kiaskan. Kalau orang tak setuju, maknanya pada dia tak cukup kuat, itu cerita lain. Tapi kalau orang dah kias macam ini, maknanya kita kena hormati kias seperti ini. Dan banyak masalah kita kias sebenarnya. Eh, kita berhenti di sini dulu, kita sambung lepas isyak. Allah. Assalamualaikum. Mari kita ke pembahasan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bahawa beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la yamassa ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khalati bi yaminihi wa la yatadakkas fil ina. Muttafaqun alaihi wa lafzu li Muslim. Terdapat itu yang di dalam kitab bahasa Arab, yang di dalam nuskhah lain lafaznya berbeza sedikit yang awal tu. La yamassa ahadukum, di dalam nuskhah lain la yumsikanna ahadukum. Kalau nak tukarlah la yumsikanna ahadukum, maknanya sama, cuma ada lebih emphasis, lebih ada lebih takfir lagi. la yumsikanna ahadukum bagi memegang zakat wala kama sunna khala ala kama tasunna. Ada satu je jadi ni ada teguran. Baik, kita sedang membahaskan tentang hukum pertama di dalam hadis tersebut yang merupakan adab qada hajat. Nabi SAW telah melarang seorang daripada kita memegang zakat ketika dia buang air kecil bahawa yabud. Kemudian kita sedang membahaskan apakah boleh seseorang wanita memegang kemaluannya ketika dia buang air kecil. Jadi kita katakan di dalam hadis tidak ada nas ataupun tidak ada lafaz tersebut. Yang ada cuma untuk kemaluan lelaki. Jadi kalau tak ada, boleh tak kita kiaskan kemaluan wanita dengan kemaluan lelaki? Dan telah kita terangkan nak kias perlu ada beberapa syarat. Jadi kita kena perhatikan rukun-rukun kias, iaitu hendaklah ada asal, hendaklah ada farah, cabang, kemudian ada illah. Dan asal itu biasanya dah ada hukumnya lah. Dah ada hukumnya. Cabang itu belum ada hukumnya. Kita sedang memikirkan boleh tak kita samakan hukum di dalam cabang kepada hukum yang di dalam asal. Kemudian kita telah terangkan kita perlu juga illah al-jami'ah. Illah sebab, tapi bukan sebarang sebab. Dia istilah illah jami'ah, sebab yang mengumpulkan. Ini sebab yang sama. Kat sini ada, dekat asal ada, dekat farak pun mesti ada. Dan yang terakhir adalah hukum. Sebab natijah yang kita inginkan sebenarnya adalah hukum. Boleh ke tak boleh. Ataupun adakah hukum farak itu sama dengan hukum asal. Baik. Adapun dalam masalah kita, Nabi SAW melarang seorang itu memegang zakatnya ketika dia buang air kecil. Setelah kita sebutkan illah yang paling tepat adalah kerana apa? Kerana memuliakan tangan kanan. Ini memang kita tahu dalam syariat. Dan antara dalilnya telah saya sebutkan bahawa apabila orang Arab tidak mempluralkan, menjamakkan lafaz yang sepatutnya dijamakkan, menunjukkan dia memuliakan lafaz tersebut. Jadi asy-syama'il dengan al-yamin, syama'il plural. Jadi kiri itu dibanyakkan. Tapi bila yamin singular saja. Menunjukkan singular itu adalah mulia. Dan dalam firman Allah SWT yang lain, alhamdulillah illazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan yang telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Jadi sepatutnya wada'ala zulumati wal anwar. Anwar patutnya plural untuk nur, tapi di sini dijamakkan, dipluralkan kegelapan tetapi disinggularkan apa? Cahaya. Menunjukkan cahaya itu lebih mulia daripada kegelapan. Ini disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi yang saya baca inilah illah. Kenapa dilarang memegang dengan tangan kanan tapi boleh dengan tangan kiri? Jadi ini bukan satu hukum yang berbentuk ta'abudi. Bukan ibadat, ta'abudi. Tadi kamu kata apa? Dalam ibadat tak boleh kias. Ini tak tepat. Dalam bab ta'abudi tak boleh kias. Ada beza antara ibadat dengan ta'abudi. Ibadat itu maknanya umum ibadat. Macam solat, taharah, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi dalam ibadat itu ada yang berbentuk ta'abudi, maknanya tidak boleh masuk akal ataupun tidak ditangkap oleh akal. Kenapa disuruh? Kenapa dilarang? Okay, contohnya rakaat, bilangan rakaat dalam solat. Solat itu sendiri ibadat. Baik. Tetapi bilangan rakaat dalam solat itu dia lebih daripada ibadat, dia ta'abudi. Maknanya tidak boleh kita fikirkan ataupun tak sampai kepada akal kita kenapa berbeza-beza bilangan rakaat dalam solat. Jadi bila dalam hal macam gini tak boleh kias. Tak boleh kias. Nah, dan perkara lain yang serupa dengannya yang merupakan tahap budi. Jadi sebelum kita nak kias, kita kena pastikan bahawa masalah ini adalah sesuatu yang boleh dikiaskan. Yang ini dia bukan masalah ta'abudi, bukan ibadah ya. Sekali lagi dia masalah ta'abudi. Yang ini tak boleh ditangkap dengan akal. Maksudnya dia memang sesuatu yang tidak ada zahir maknanya. Tak zahir maknanya, tidak jelas maksud. Antara contohnya adalah tentang bilangan cucian najis jilatan anjing ataupun jilatan anjing kalau kita tak cakap najis lah. Jadi bilangan 7 kali adakah masuk akal ataupun tidak? Tentu sekali tidak. Sebab apa? 10 kali boleh, 14 kali kalau pakai akal, lagi banyak lagi bagus. Kalau pakai akal sekali kalau dah bersih pun patutnya boleh, macam najis-najis lain. Jadi menunjukkan bahawa ini sengaja diperintahkan supaya kita taat kepada Allah SWT, kita ikut. Yang dinamakan ta'abudi. Walau bagaimanapun di sana ada ibadat-ibadat yang banyak, tetapi kita tahu kenapa disuruh, kenapa kita diperintahkan ini, kenapa kita dilarangannya itu. Dia masih dalam lingkaran ibadat, tetapi masih boleh digunakan akal. Okay, jadi dalam hal ini tak ada bezanya antara zakar lelaki dan wanita. Kemaluan wanita, dua-dua kemaluan, dua-dua tempat keluar najis dan dua-dua sedang buang najis ni. Kita kalau lihat bahawa ya bu, jadi sepatutnya hukumnya sama. Dan syariat tidak membeza-bezakan antara dua perkara yang sama. Itulah al-adl. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan al-ihsan. Yang antara keadilan adalah kita jangan beza-bezakan dua perkara yang sama. Sebaliknya jangan kita samakan dua perkara yang berbeza. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar wahai orang-orang yang berakal, yang memikirkan. Macam mana nak ambil iktibar? Tengok dekat sini apa dia punya illah dia. Tengok dekat sini apa illah dia. Sama, kita samakan hukumnya. Itu makna al-ibrah. Yang kita langkah ataupun kita seberang daripada sini ke bahagian yang lain. Walau bagaimana pun, tidak semua kias sesenang ini. Ada kias lebih susah daripada ini. Dan kias ini ada banyak. Kias ini ada banyak jenis. Satu kias yang macam gini. Ini namanya kias syabah. Kias syabah. Tak apa, kita masuk sotek sikit. Banyak kias kan? Macam-macam kias. Ini kias syabah. Syabah maknanya rupa. Sama kalau rupa. Ada kias aula ataupun a'la, lebih tinggi. Ada kias illa, dia tak serupa apa, ini sebabnya sama. Betul tak? Ganja, daun, arak, air, mana sama tu, tapi sama dia apa? Illa, betul tak? Pil, lagi jauh. Jadi dia pasal sebab. Ada dia sama sebab dia serupa. Budak kecil, budak kecil, lelaki, perempuan, perempuan contoh. Merdeka, hamba. Kemudian kadang-kadang dia aula lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau kita dilarang, kata uff, tengking je sikit, naikkan suara pada ibu bapa. Apa kata kalau kita pukul dia dengan helmet? Bila kita marah, dia tak kasi kita keluar. Kita kata tak boleh kias. Mana boleh kias dengan sebarang? Helmet dengan kata-kata mana sama? Jadi kita katakan boleh kias. Ini lebih-lebih boleh kias. Sebab ni kias awalah lebih tinggi lagi. Mana yang lebih tinggi? Pukul lebih teruk daripada bercakap kata-kata. Faham? Ini antara yang saya ingat lah. Jadi dia banyak. Kemudian asal ini pun illah ni kita dapat daripada mana? Asal kan? Kita dapat daripada asal. Asal ni biasanya dia ada hukum dia. Ada illah yang mansus lah. Yang ni illah mansusun. Kalau tak pernah dengar, maknanya belum sampai bab ini. Dah baca tapi belum sampai. Sebab ini antara yang terakhir. Ini bab terakhir dalam usul fiqh. Ini last lah kira-kira. Ataupun second last sebelum bab taklid. Jadi illah mansusun maknanya illah yang ada nas. Yang ada nas. Maknanya tak payah kita cari-cari. Dalam nas dah disebutkan kenapa hukumnya boleh, kenapa hukumnya tak boleh, kenapa dia sunat, kenapa dia haram. Dah ada nas. Jadi ni paling bagus, paling senang. Tapi di sana ada ilah yang tak ada nas. Jadi perlu diistimbatkan. Jadi namakan ilah mustanbatah. Jadi kita punya ni sekarang ilah apa? Kita punya ilah memulihkan tangan dengan kanan. Ini ilah mansusah atau ilah mustanbatah? Mustanbatah, diistimbatkan. Kita tengok tempat lain, kita beyond the classroom semuanya tu, baru kita dapat ni. Kita tengok Quran, kita tengok hadis lain, baru kita jumpa. Oleh kerana dia istimbat, ada istimbat kuat, ada istimbat lemah, betul tak? Oleh kerana itu, ada ulama kadang-kadang setuju dengan sesuatu kias sebab dia kuat pada mereka. Ada ulama tak setuju sebab pada dia ilah kau lemah. Di sini kita akan dapati ada ulama tak setuju dalam macam-macam hukum sebab daripada sudut ilah mereka tak setuju. Mereka dapati tak ada lah kemaluan-kemaluan lelaki-lelaki punya, perempuan-perempuan lain tak sama. Mana ada orang buang yang kecil kalau perempuan pegang kemaluan dia, lelaki je lah. Contohnya, dia dah lain kan. Contoh kalau orang nak tolak, dia akan tolak daripada sudut situ. Walau bagaimana pun, kita anggaplah ini adalah apa tu ilahnya, bahawa dia memuliakan yang kanan. Kemudian kita nak bahaskan perkara berikutnya. Saya letak stroke hukum haram ataupun makruh. Sekarang kita nak tahkik haram ke makruh. Atau biarkanlah Ustaz, haram makruh tak payah susah. Oleh kerana awak dah belajar hadis ni, awak nak baca juga lah. Baik, haram ke makruh? Ha? Memuliakan kanan ni haram ke makruh? Nampak macam makruh je. Tapi daripada sudut lain nampak macam haram. Jadi ada taradud dekat sini, betul tak? Jadi macam mana nak kuatkan? Nak kuatkan, tengok 10 kali lafaz hadis tersebut. Apa awak nampak? Kalau tak nampak, kacau mata. Tak nampak juga kacau teropong. Tak nampak juga bukan pasal mata awak masalah. Dia pandangan lain. Saya nampak, mungkin awak dah nampak. Jadi orang yang train dengan yang tak train, dia boleh nampak kuman, ada yang tak boleh nampak kuman, betul tak? Ada mekanik, dia dengar je, dia tak payah tengok pun. Dia dengar enjin, dia dah tahu apa yang rosak. Kita tengok pun tak nampak, pun tak tahu. Jadi perbezaan ulama' dengan bukan ulama'. Kita kena ngaku benda. Jadi di dalam hadis tu apa yang kita nampak? Jangan kau, seorang daripada kamu sentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia buang yang kecil. Ada apa-apa tak kat situ? Nah. Jadi clue dia sebenarnya wahwa yaul, ketika dia buang air kecil. Itu yang akan menguatkan sama ada dia haram ataupun dia makruh. Saya suruh awak fikir. Jadi ini menunjukkan dia makruh ke haram? Makruh, bagus. Kenapa? Ha? Kita pernah lalui benda ni. Dekat dalam bab berjana emas dengan perak tu. Ingat tak? Kalau tak ingat, saya tambah sikit. Kita diharamkan, adakan hadis sahih, makan dan minum di berjana emas dan perak. Lepas tu, itu nas, itu asal. Baik. Kemudian ada satu cabang. Boleh tak pakai perhiasan daripada emas dan perak. Jam emas dan perak, beg ada emas ada perak. Jadi yang cabang tu tak ada nas dia, tak ada tak ada hukum dia. Jadi kita nak kiaskan boleh tak boleh? Apa kita katakan? Mana lagi perlu minum air dengan cawan yang emas perak ataupun pakai beg yang ada hiasan emas perak? Mana lagi perlu? Hajat kita lebih besar pada apa? Pada makan minum. Kalau makan minum dah tak boleh, yang perlu apa lagi yang cuma hiasan saja? Lagi tak tak boleh. Baik, jadi kita balik kepada hadis kita. Ada dah kasi banyak sangat dah sebenarnya. Ha, makruh ke haram? Ha? Haram sebab perlu ke tak perlu pegang kemaluan ketika buang air kecil? Jawabnya perlu. Kalau lelaki tahu lah perlu. Tetapi diharamkan ataupun dilarang, tak mahu dilarang. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa apa? Ia bukan setakat makruh. Pasal perlu tahu, kita tak boleh. Jadi kita tetap disuruh dengan tangan tangan kiri. Menunjukkan dia dah masuk dalam bab haram. Ini antara sebab-sebab tarjih. Sama ada dia kuat ataupun tak kuat, itu adalah ijtihad masing-masing. Tapi inilah antara sebab yang menguatkan haram pegang kemaluan dengan tangan kanan. Sebab kita perlu tapi tidak dibenarkan. Faham ni? Baik, kita belum selesai. Dah selesai belum? Belum. Kita ada zakat, kita ada faraj. Kita ada apa lagi? Kita faham apa saya cakap? Nabi SAW dia sebut tak? Pegang dubur dengan tangan kanan. Tak sebut. Boleh kias ke tak boleh? Boleh. Kalau boleh banyak masuk juga apa? Dubur. Dubur pun tak boleh. Baik. Walaupun dia tak berapa jelas di dalam pertama ni, dalam larangan yang pertama, dia akan lebih jelas dalam larangan yang kedua. Sebab Nabi SAW kata dalam perkara yang kedua, kita terus pergi pada yang berikutnya. Wala yang tak wala yang tamassah minal khala'i bi yamini. Jangan dia menyapu ataupun membersihkan dengan kanan ya, bila dia qada hajat besar. Al-khala' secara khusus dia bukan air kencing, tapi dia dia dah kira dirak buang air besar. Itu secara khusus al-khala' ini al-baraz yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi apakah ilahnya kanan dan kiri sekali lagi? Kerana nak memuliakan tangan tangan yang kanan. Dan yang ini secara direct kepada dubur, bukan kepada kubur. Jadi menunjukkan ini juga diharamkan. Sama juga ada keperluan tetapi tetap dilarang, disuruh pakai tangan kiri. Dan yang terakhir, wala yatanafas fil ina, dan jangan bernafas di dalam bejana. Ini sebenarnya tiada kaitannya dengan adab qada hajat. Tapi kenapa Ibnu Hajar bawa riwayat ini? Jawabnya, daripada tiga, ada dua yang berkaitan dengan qada hajat. Betulah? Dua per tiga. Jadi majoriti lah. Jadi kerana dah banyak, dia masukkan sekali. Walaupun ini bukan kaitannya, ada kaitannya dengan qada hajat. Jadi itu juga dilarang. Kemudian adakah dia haram ataupun dia makruh? Ini lebih ringan lagi. At-tanaffus fil ina, iaitu kita minum, kita tiup kat dalam bekas kita yang kita minum itu, ada apakah ilahnya, apakah sebab? Jadi ini pun susah juga. Jadi ada yang mengatakan ini disebabkan adab saja. Tak cantik, tak baik orang yang gelugur-gelugur terus apa ni, minum terus. Lalu minum, dilepaskan, ambil nafas, minum lagi. Ada yang mengatakan daripada sudut kesihatan. Kesihatan. Kalau dia tiup kat dalam bekas dia tu nanti dan dia terus minum, terus minum, terus minum, maka akan tersedaklah dan sebagainya. Jadi daripada sudut kesihatan. Kalau ada daripada sudut kesihatan, maka hukumnya haram. Dan kalau yang air yang dia minum itu dikongsi oleh orang lain, maka larangannya itu lebih keras, kata ulama. Sebab bila dia tiup, mana tahu keluar daripada hidung dia sesuatu dan sebagainya, orang lain pula minum, jadi orang dah tak suka pula jadi mengganggu orang lain. Jadi itu dilarang dalam syariat. Itu boleh masuk kepada bab haram, bukan sekadar makruh sahaja. Kalau dia berpenyakit lagi teruk, HIV bab. Apa tu? H1N1 ke HIV boleh tak? Boleh dapat penyakit. Minum air dia. Tak. Betul lah. Boleh kan? Ailio dia mana-mana boleh kan? HIV. Kalau apa? Kalau terpotong, air ludah ada tak? Air ludah ada tidak? Oh, air ludah ada tidak boleh jangkit kita eh? Kita minum air ludah ada tak apa-apa eh? Ini nak jelas lah. Tak, kita tak dapat HIV. Ok, selamat. Nanya lagi je. Yang penting macam tu lah. Kalau berpenyakit boleh menjangkitkan minuman tersebut, jangan tiup kat dalam bekas, nak tiup kat luar bekas. Dan yang sunat adalah 3 kali, jangan kurang daripada itu. Nak lebih tak apa, jangan kurang. Jadi yang penting di sini adalah yang berkaitan dengan fatwa hajat ada 2 perkara. Yang pertama adalah pegang zakar, yang kedua adalah beristinja. Yang beristinja dengan tangan kanan. Baik. Ada juga perkara yang tidak disentuh di dalam hadis ini. Apa lagi? Takar faraj dubur dah ada. Apa lagi? Yang fikir bukan. Sekarang kita ada apa? Ini takar siapa punya takar? Faraj siapa punya takar? Dubur siapa punya? Dalam hadis ini? Sendiri punya. Kalau orang lain punya? Macam mana nak pergi orang lain punya? Macam tak ada kerja lain? Tak. Kalau budak? Kalau orang tu yang sakit, kita kena istinjakkan untuk dia, kena pegangkan untuk dia. Betul ke tidak? Na'udzubillah. Pakai kanan boleh ke atau tak masuk? Nak pakai dalam hadis ini. Sebab hadis ini cuma sebutkan tentang sendiri punya kemaluan. Macam. Jadi haram ke ataupun tidak haram? Ini makruh ke tidak makruh, haram ke tidak haram? Jadi patutnya sama kiaskan. Kerana semua illah dia adalah memuliakan yang kanan. Pentingnya kita tahu illah. Itu yang ulama susah payah cari illahnya. Kemudian saya nak ingatkan, kadang-kadang satu hukum ada satu illah. Kadang-kadang dalam satu hukum tu ada 2-3 illah. Baik. Jadi kadang-kadang hukum itu hanya berlaku bila semua illah itu berkumpul. Kalau satu je tak ada, dia tak ada. Kadang-kadang tak perlu. Satu ilah ada, dah cukup. Jadi ini semua adalah pembahasan yang panjang lebar sebenarnya. Ilah itu banyak hal dia. Selain daripada mansusah, mustanbatah. Kadang-kadang kita kias daripada satu kias yang lain. Boleh ke tak boleh? Ini kita nak kias ni. Hukum dia adalah hukum yang telah dikiaskan. Jadi juga dibahaskan oleh ulama. Tentu itu lebih lemah daripada kita kias langsung daripada nas. Jadi agak boleh jadi mufti tak? Sebab tu ulama takut jadi mufti. Sebab mereka biasanya bukan ditanya benda yang biasa dalam kitab. Selalu semua tanya yang bukan-bukan punya tu lah. Bukan-bukan maksudnya yang luar lah. Apa yang manusia alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka kena apa ni? Cepat kena recall benda-benda yang ada dulu kat dalam kitab. Ini tak ada. Dia kena cepat apa ni, samakan ataupun cari yang mana paling dekat supaya dia boleh kias. Dan dia kena pastikan syarat-syarat tu semua ada. Sebab tu akan kita jumpa satu ulama kasih fatwa macam ini, satu ulama kasih fatwa macam ini. Dan dia bukan kias saja. Kalau nak beri fatwa, dia kena lihat juga perkara-perkara lain, keadaan orang yang minta fatwa. Baik. Kemudian melihat juga masalah yang dia tanyakan, adakah masalah ini individu ataupun masalah ini melibatkan masyarakat umumnya. Dan dia kena lihat kaedah-kaedah lain seperti satu zari'ah, yang ini kena menutup pintu-pintu yang asalnya boleh tapi boleh bawa kepada keharaman. Jadi dia fatwa kan haram, bukan kerana dia betul-betul haram, tapi dia kerana apa boleh bawa kepada yang haram. Kata orang tak faham, kata ulama ni keras, ulama ni lembut, ulama ni apa, tipis, ulama ni tebal dan sebagainya. Macam-macam sifat dia sebutkan pada ulama tersebut. Sebab mereka jahil, kenapa ulama keluarkan hukum? Jadi sepatutnya kita sangka baik kepada para ulama yang keluarkan fatwa. Mungkin ada ulama keras dalam bab ibadat, mungkin dalam bab muamalat dia ringan sikit. Ini sebab ada kadang-kadang mereka sebutkan Allah. Baik, kita lihat kitab. Apa yang ada dalam kitab ni pendek je, kita baca ya. Jadi hadis ini menunjukkan keharaman menyentuh kemaluan. Jadi Imam Syafi'i kata haram dengan tangan kanan ketika buang air kecil, kerana pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang berpendapat daripada sudut usul fiqh, setiap larangan haram, baik dia ibadat ke adab. Juga keharaman menggunakan tangan kanan ketika beristinja dari buang air besar dan kecil. Jadi ketika buang air kecil dan ketika beristinja, dua perkara yang berbeza. Berdasarkan hadis Salman yang akan datang, serta haramnya meniup di dalam bejana ketika sedang minum. Mazhab Zahiri bagaimana yang telah anda ketahui mengharamkan semua hal tersebut. Imam Zahiri, yang Imam Dawud dan juga Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dia akan mengambil zahir. Pasal usul fiqh dia, zahir. Jadi larangan aja haram. Demikian pula kelompok ulama' mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah istinja. Jadi mazhab Syafi'i haram pakai tangan kanan untuk beristinja. Sedangkan menurut jumhur ulama', larangan dalam hadis tersebut hanya semata-mata untuk menjaga kesucian. Kita terangkan wallahu alam yang paling tepat dalam masalah ini hukumnya haram. Dan Imam Al-Bukhari telah menyebutkan secara global dalam kitabnya yang umum dengan judul Bab Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan, An-Nahyu an Istinja bil Yamin. Jadi itu title menunjukkan mazhab Imam Bukhari, dia dilarang. Lalu dia menyebutkan hadis ini. Dalam Al-Fath, penulis mengatakan, yakni Ibn Hajar Asqalani, penggunaan kataan an-nahyu, larangan, tidak jelas bagi az-zahiriyah. Apakah menunjukkan haram atau menunjukkan untuk penjagaan kesucian semata-semata. Yakni tanzih. Nahyu ni ada dua larangan, ada dua. Satu nahyu tahrim, larangan haram, satu lagi nahyu tanzih, larangan mensucikan saja. Baik, atau bahawa karinah yang memalingkan pengertian larangan itu dari hukum haram juga tidak jelas baginya. Ini kalau bersuci dengan alat seperti air dan batu, tetapi kalau dengan tangan langsung maka haram hukumnya secara ijma'. Ini kalau pakai air tau, istinja. Tapi kalau pakai tangan bersihkan kemaluan memang lebih teruk lagi. Tak ada orang kata boleh, semua kata haram. Baik, hal ini sekaligus mengisyaratkan kemuliaan tangan kanan dan menjaganya dari segala kekotoran. Adapun larangan meniup ke dalam bejana, tujuannya agar tidak mengotori yang lain atau ada yang jatuh dari mulut dan hidungnya, ibarat minum air dalam cawan ni, dan yang boleh mengotori cawan itu jadi orang lain kesusahan nak minum. Secara tekstual, larangan tersebut menunjukkan keharaman, tetapi jumhur ulama mentafsirkannya dengan bahagian dari adab kesopanan. Jadi saya tak tahu apa pendapat awak, apa hukum bernafas dalam cawan, adakah dia haram ataupun makruh. Jadi sebab itu wallahu alam sekarang ini, dulu saya ingat semua larangan haram, tapi bila dah dengar Syekh Taimin kata tu macam lebih tepat lagi. Jadi ada perbezaan antara tiga larangan sini, dua daripadanya haram, iaitu sentuh kemaluan dengan tangan kanan, tapi yang terakhir itu masih dalam bab adab lagi, dia masih makruh lagi. Kecuali memudaratkan lah, memudaratkan baru diharap. Persoalan lain, Nabi SAW sebutkan sentuh kemaluan ketika dua hal, dua keadaan. Yang pertama apa dia? Ketika buang air kecil. Yang kedua, ketika istinja. Nah, yang tadi sebutkan apa? Selain daripada ketika dalam toilet dah senang juga. Pegang kemaluan selain daripada qada hajat, apa hukumnya? Tak disebutkan sekali lagi. Jangan nak kias lagi. Kalau tak ada kias, ini semua tak boleh keluar hukum. Penting kan kias? apa hukum pegang kemaluan tak pasal-pasal dengan kanan-kanan, gatal, ataupun ketika jima, ataupun ketika lain sekarang lah, nak sunatkan orang ke, apa inilah yang boleh boleh dipikirkan, apa hukum. Jadi kalau illah dia adalah memuliakan tangan kanan, sepatutnya hukumnya semuanya adalah haram. Alhamdulillah. Boleh? Jadi awak tahu hukum dan awak sekarang tahu dalil. Itu dah yang kita nak ajar awak. Kita bukan nak kasih fatwa je, terangkan hukum awak tak tahu. Tapi bila tanya kenapa macam ini, awak tak tahu. Sekarang awak tahu. Dan awak tahu lebih daripada setakat dalil. Awak tahu kita pakai kias dan awak tahu empat benda ni. Saya harap awak boleh ambil gambar ni kat dalam otak awak tentang empat rukun kias. Semua pakai ni, semua sama, semua kias sama. Dan semua khilaf tu nanti balik kepada empat perkara ni. Jadi kalau asal saja dah khilaf, maknanya hukum asal dah tak betul ataupun dah diperselisihkan, nanti lain semua menarik. Jadi ini menunjukkan kemuliaan syariat Islam sampai bab ini pun, bab qada hajat, bab pegang kemaluan dengan tangan apa pun diajarkan secara detail. Mana agama macam ini? Sebab tu kita kena berbangga dengan Islam. Orang yang disesatkan oleh Allah SWT yang tak diberikan petunjuk saja, yang tak nampak cantiknya dan meluruhnya Islam, semua ada hukum. Ada pun tentang muskilah ataupun permasalahan umat Islam itu sendiri, mereka gaduh, mereka tak amalkan Islam, mereka mundur dan sebagainya, itu tidak sepatutnya dijadikan apa ni, celaan terhadap agama Islam itu sendiri. Itu perkara biasa. Sebab kalau kita nak korek tentang apa ni, agama lain ataupun pahaman lain tentang apa ni, kelemahan penganut-penganutnya, kita akan jumpa. Tak sepatut kita jadikan tanda ukur atau kayu ukur adalah orang yang mengamalkan sesuatu pahaman. Kita kena lihat kepahaman itu sendiri. Baik, ada apa-apa soalan? Tak. Pasal. Jadi, walau yang terlepas tu, tapi ni kita sambil minum tu, sebagai tarik nafas ataupun termantuk tiup air tu lagi tujuh. Walau yang tanafas, bagus. Saya terlupakan cara. Tanafus maknanya kita buang angin. Maknanya buang angin buat apa? Tiup. Tanafus maknanya tiup. Itu asal bukan sedut. Jadi yang dilarang kat sini buang angin, yakni bila kita kat dalam apa? Dalam cawan. Itu. Kita yang saya ingat. Jadi permasalahannya bukan tak boleh buang angin, buang apa ni, tiup. Tetapi tiup dalam cawan. Jadi tiup luar cawan. Dan bukan tak boleh ambil nafas. Boleh ambil nafas. Macam mana tak dilarang ambil nafas? Kena one shot. Tak juga. Padahal dia suruh ambil nafas tiga kali. Kalau dia suruh buang angin, buang angin pak. Dia suruh buang nafas tiga kali. Maknanya dia suruh ambil nafas tiga kali lah ke? Ha, jadi ambil nafas tu memang boleh. Masalah dia lah buang nafas tu tak. Asal ni bila kita minum, kita tak minum nafas lagi. Kita ambil nafas kat luar, baru kita minum. Kalau kita nak ambil nafas kat dalam, garanti kita akan tiup sekali kat dalam. Jadi permasalahannya tiup nafas tu di dalam cawan. Di dalam cawan. Dan dekat sini termasuk juga kalau apa, air panas. Air panas, baru order tertarik. Ini kalau tertarik biasa juga eh. Panas. Tapi haus. Mak lambatnya kita pun tiup. Nak apa? Nak sejukkan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pak Nabi SAW layak dan nafas diri nak. Jangan tiup nafas dalam. Dalam apa? Dalam cawan. Kalau saya tengok ada ulama kata kan, ada ulama sebutkan daripada para ahli kedoktoran atau kesihatan, rupanya kalau dia tengah panas lah especially, kita ambil nafas kita sedut, pun membahayakan kesihatan. Kalau itu betul, dilaranglah tiup. Tapi dari sudut yang difaham daripada hadis adalah tiup di dalam cawan. Sama ada cawan kita sendiri yang kita nak minum ataupun orang lain punya cawan. Siapa lagi? Tak ada beza kan? Sebab ina dalam apa juga bekas. Semua yang mesti ada hikmah dia lah. Kalau didapati lepas itu dah ada kajian medical dan sebagainya yang menguatkan ini, alhamdulillah, makin kita yakin itu je. Kalau tak ada pun kita dah yakin lah. Yang penting ini termasuk adab sebenarnya. Rasul kita lihat gambarannya, dia gambaran apa ni? Adab. Orang yang gelujung minum, tiup-tiup kat dalam ni semuanya, tentu sekali berbeza dengan orang yang pelan-pelan minum. Ada soalan lain? Ya. Kalau cara jangka dengan kain ni, tak boleh. Kalau? Dengan suar ke daru, tak boleh. Oh, tak ada. Maksudnya garuk kemaluan, tak boleh juga. Itu dengan tangan kanan dia. Maksudnya sama, muliakan dengan tangan kanan. Kalau kita tak terlupa lah, jadi kena biasa kan, kita hanya pegang dengan tangan kiri. Sebab tu tak ada ini, la yamas, la yumsikan lah. Ini tak ada bezanya berlapik ataupun tidak berlapik. Ini bukan bab awal yang kemarin tu, batal wuduk tu, cerita lain. Itu lain, itu batal wuduk ke tidak. Ini tak ada kena-kena dengan sama ada berlapik atau tidak. Haram kerana memuliakan tangan kanan. Bolehkah kita berdoa dengan ayat Quran ketika solat pada masa kita sujud? Ini memang antara doa yang paling bagus lah. Doa dengan ayat Quran. Tapi tentulah kita bukan baca Quran, kita cuma baca bahagian doanya saja. Kita dilarang baca Quran ketika sujud. Tak tahu kenapa? Ini nanti bahasan lain. Kenapa tak boleh baca Quran ketika rokok dan sujud? Kita hanya boleh baca Quran bila? Bila berdiri. Kenapa agak? Tak sesat je. Illah pun tak tahu. Agak-agak je lah. Hikmah. Bukan illah, hikmah. Quran itu zikir yang paling mulia. Jadi kita kalau baca ketika kita berdiri, taklah rukuk sujud tempat dia rendah. Sebab tu tak dikenalkan baca Quran ketika itu. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi kita disebut tasbih saja. Ya. Jadi ini kata mereka untuk memuliakan apa? Memuliakan Quran. Oleh kerana itu, mana lagi afdal, diri ke, rukuk ke, sujud? Ini khilaf biasalah, dari dulu orang khilaf. Dalam solat tu diri lama bagus ke, rukuk lama bagus ke, sujud lama bagus? Sujud paling dekat dengan Tuhan. Suruh doa, jadi mustajab. Jadi kalau ikut yang saya katakan tadi, Quran hanya boleh baca ketika diri, menunjukkan apa? Diri lagi afdal. Itu mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh? Nah, yang kedua, adakah berbekal mengikut sunnah Nabi? Sunnah kalau Nabi pernah buat, ialah. Tapi kalau sunnah dia macam sunnah lain yang tadi dapat pahala daripada yang amalan-amalan yang Nabi SAW galakkan tersebut ada pahala dan sebagainya, maka wallahualam, adakah ni sunnah adah ataupun sunnah lain? Kalau ada pun ni sunnah apa? Perubatan. Ada perintah Nabi SAW agar berihtijam, yang dia berbekal kerana kesihatan. Jadi daripada sudut itu, maknanya ia adalah salah satu daripada tibbun nabawi. Nak kata dia betul-betul sunnah, dapat pahala dan sebagainya, susah sikit. Yang ketiga, ketika setiap Jumaat khatib berdoa, adakah adab kita mengangkat tangan mengaminkan doa? Dalam hal ini, pendapat yang kuat adalah tidak mengangkat tangan, tapi mengaminkan doa dengan perlahan. Sebab khatib sendiri dilarang angkat tangan ketika berdoa. Dia suruh apa? Angkat jari saja. Sebab Nabi SAW tak pernah angkat tangan ketika dia doa, ketika khutbah. Kecuali apabila Nabi SAW minta hujan, baru Nabi SAW angkat tangan. Allah ma'afifna, Allah ma'afifna. Selain daripada itu, Nabi SAW doa juga. Nabi SAW tak angkat tangan, cuma gerakkan jarinya, angkat jarinya. Jadi kerana itu dan makmum juga sama tidak mengangkat tangan hanya mengaminkan doa. Nah, tanya lagi, kalau imam baca nama Nabi Muhammad SAW, kita baca selawat tak? Dalam khutbah, nak cerita dah lah, nanti lah, ni semua belum sampai. Semua orang nak tahu kan? Belajar lah. Ini minggu lepas, seorang suami setelah dia meninggal dunia, flatnya dijual. Oleh sebab flatnya juga atas nama flat isterinya. Di bawah joint tenancy, benarkah hasil dari penjualan flat itu dari segi agama mesti dibagi dua dengan isterinya? Selain itu, di bahagian suami itu dibagi-bagikan ikut paraid, sedangkan waktu hidupnya dia saja yang bekerja, dia saja yang banyak yang bayar hutang flat dan dia tak berniat nak beri flat kepada isterinya. Wah, jadi dia main letak nama saja, tapi tak berniat nak kongsi flat tersebut kepada isterinya. Wah, susah. Kita ada dua hukum kat sini, satu hukum syarak, lagi satu hukum sivil. Hukum sivil memanglah harta atau flat itu tentu jatuh kepada survivor. Jadi survivor kat sini adalah isteri lah, sebab dia ada nama dekat situ. Jadi keseluruhan rumah tu memang milik isteri dalam hukum sivil. Tapi hukum syariat, asalnya bila nama awak ada kat dalam rumah, maka awak adalah syarikah, maknanya awak adalah pengkongsi hak milik rumah tersebut. Dan asalnya dia sama rata. Kalau ada 2 orang, 50-50, 3 orang, wanted. Nah, 4 orang suku-suku. Asalnya gitu. Kecuali dah letak kat situ berapa bahagian dia. Itu daripada sudut hukum syarak. Adapun kalau dia niat nak beli tu bukan untuk isteri ni, kenapa dia letak nama isteri dia? Kemudian macam mana nak pastikan bahawa dia berniat begitu? Kecuali memang ada wasiat dan seterusnya. Jadi patutnya tak boleh kita buat macam itu. Bila kita letak nama orang tu, maknanya kita memang nak kasih dia sebahagian daripada rumah ataupun kita kongsi. Sama ada orang ini bayar banyak atau tak bayar terus, ataupun bayar sikit, tak ada bezanya. Hak milik bukan pasal bayar atau tak bayar. Hak milik adalah bila ada namanya kat dalam dalam harta tersebut. Boleh tak boleh ni? Nah. Jadi kalau betul tak nak kasih isteri rumah tersebut, jangan letak nama dia. Ha? Tak boleh tak? Ha. Tak boleh, tahu pun penting isteri tu. Ha. Jadi kasihlah dia. Dia tak bayar, dia tak apa. Tapi yang jaga rumah waktu dia keluar kerja tu siapa? Dengan cuci toilet dia, yang bersih, yang masak, yang apa tu semua. Kira kalau kira banyak apa? Ha. Banyak. Terlalu kumpul orang lagi beratur dengan baby, dengan apa, dengan problem, dengan apa sebenarnya. Nanti amal tu beranak dan seterusnya lah. Cerita lain. Dengan sama. Jadi tak sepatutnya gaduh buat ni. Kalau ada letak nama, itu isteri punya. Tapi bukan isteri punya juga, cuma separuh saja, bukan seluruh. Kemudian Lagi separuh itu hendaklah dibagi-bagikan kepada para air. Kalau ada anak-anak, isteri dapat lagi on top of the half, dia dapat 1/8 lagi. 1/8 of the yang half tu. Sebab tu bahagian pusaka. Yang lain bagi kepada warisnya. Tapi macam mana Ustaz nak bagi-bagikan rumah tu? Nak potong macam mana? Nak letak partition? Jadi boleh, tak payah nak jual pun boleh. Tapi daripada kita tulislah satu kertas bahawa anak sekian dapat berapa setengah, ini dapat berapa persen, berapa persen, berapa persen. Bila kan nak jual nanti, baru kita bagikan. Tak boleh jual 7 jam. Mama tak syaratkan demikian. Kalau itu semua mesti jual, tak juga. Tapi ada hak dia dekat dalam situ dan dah ditetapkan hak dia, maknanya dah bagilah. Macam kereta juga, kalau ada 2-3 orang nama dan sebagainya, mesti kita bagi-bagi kereta tersebut. Ini seat ni aku punya je, ini seat kita tak ada. Maknanya apa? Ada bahagian kat situ, bila kan jual nanti dapat percentage. Itu yang harus dilakukan. Kalau dia tak buat, dia ambil juga, dia tak bagi, dia tak bagi kan. Maka harta yang dia duduk rumah, dia duduk tu macam neraka, lagi baik daripada dia. Kalau terjengkal saja, dia akan dapat apa? Dia makan dimasukkan dalam neraka sampai ke 7 petala. apa ni bumi, apalagi satu rumah Allah. Alhamdulillah. Oh, ada lagi ke? Okey lah, tak ada. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.